apalah kau noy ke eh jalo dan ni. Kuyak sanun, kuyak sini. Hai, Let! Mereka buat apa tu? Tak ada tengah bolon jalo ni ha. Nak ke mana lah tu copek-copek nak tu? Mereka tak ingat ke kan cerita dia selama yang ke dewan tu? Ha, lah lupa lah. Ayo moh lah dah ke. Osah dan lupa eh. Ha. Ayo teman kita semarakkan semangat perjuangan cinta dan Islam berlandaskan syariat suruhan Tuhan. Pasti dunia aman tenteram, pasti dunia aman tenteram. Mari bersama kita leburkan darah mazmumah di dalam jiwa, semaikan sifat berkasih mesra. Semua aman dunia.